tanare kanjaka tinanaon. Kajen teng lebur ancur papan ngan kari tulis. Nyatana ker diri kula. Helas nutayar tinanu penting nyatana atu mepende pinutri gelis wano jana lenjang nyatana lamun bener sampean nyatana daik di pigar waku kula ayin. Aduh, kaulan gusti. Atu lamun kitu nyacarana mangga kaulan. Raga waking mual bade bahat namung raga waking ternyata napalai terang kayakinan salira paduka gusti kaulan. Palai terang kayakinan salira paduka gusti raga waking nyatana bakal didamel istri yo. Sebab raga waking ternyatana sakawit napalai atu ye kesebaka ye nagara te lain sadinten dua dinten lain saminggu dua minggu. Ngan kalang nyatana ku hiji lebak anu perwatakna panasna luar biasa. Duh kahijelan kadua ieu karaton teh kadang nampak kadang ngaleungit tampal bi ilang tampak karana naon nyatana naon anu janten sabab gaulanu. Lamun leres salira paduka gusti nyatana atuh bener mika palai karaga waking naon anu janten sabab gaulanun kuayana etal baknya tanah panas. Oh jadi nyata nangenaan masalah lebar leres leres lantaran raga waking tesanes sakali palai ngalangkah kaya tempatnya nyata na palai sanes sakali namung tetiasa lebat baik kaulan. Yuhu entong borojal tanah manusia sanajan dewa pun nyatana ngaliwatan kana eta lebak moal kulat sebab nyatana panas na sarebu panas jadi sapanas. Sanajan ngabak mega jangji ngaliwatan eta lebak moal kuat nyatana bakal amruk. Sanajan lumebet kana salebeting bumi yakitu keneh nyatana jangji atu ngaliwatan lebak eta nyatana bakal karaos panas. Naon sababna? Sebab didinya nyatana di tempatan pusaka jenengan nana atu ye patung naga emas. Kalayan nyatana atu dua pusaka nyaita siku si wulu-wulu. Gitu sa nyatana. Aduh kaulah nunggusti nung. Ayeuna saumpamana raga waking di jantan permaisuriku sampean nah raga waking bakal kiat saumpamana bakal kiat. Naon sababna? Atuh lamun leres-leres raga waking bakal didamel permaisuri ye. Nah kenging atuh nyatana ngais eta nyatana mangrupa jimat. Nah kenginya tanah atunya pangeta jimat. Benang. Nuhun. Naon sababna kaula nun gusti. Naon sababna. Lamun raga wakingnya tanah tiasa ngemban atanapi tiasa ngais eta pusaka. Merentan daning raga waking bakal kiatnya tanah ngabdi nyatana kasalira paduka kaula nun. Tapi lamun saumpamana teu kiat deuh naon pi akibatna namareun kanggo raga waking kaulan kitu kaulan kitu. Upamana laras-laras cenah salira paduka laras mika cinta ka raga waking bakal nyatana raga waking bakal didamel garwa bakal didamel permaisuri mangga. Upamina cenah teu kaberatan raga waking teh palai ngemban raga waking palai palai ngais eta nyatana pusaka. Oh lamun kitu nyatana mangga di, mangga pinutri mangga ieu nyatana patung naga emas kalayan nyatana jimat siku si wulu-wulu. Ieu dina kendaga kencana emas dina peti kendaga kencana emas. Maha kenging lamun di emban kuraga waking atana pidi ais kuraga waking gusti. Ih mangga. Eta nyatana Prabu Cakraningrat mangsana harita atuh ieu. Nyatana masrahkeun kendaga, nyatana patung kak, nyatana patung naga mas. Kalayan jimat siku si wulu-wulu dina eta nyatana peti kendaga. Terus diais ku nugelis. Mas Gandasari mangsana harita atuh dibawa warawiri ka ditu ka dieu. Dimbang atan napi diais. Atuh eta nyatana Prabu Cakraningrat teu weleh ngintil-ngintil, teu weleh nyatana nutur-nutur eta pinutri nyatana anu nuju ngais kendaga iya. Barang mereka tingali atu eta nyatana jenengan anak pangeran karang kendal nyatana anu parantos masihan isarat atana pinuta waleh ningali ningali tidu tebi eta pinutri Nimas Gandasari nyatana masihan isarat mangsa narita kali gade berabat bibit berabai lompat nyata. Atuh mangsa narita lompat terus dikejar nyatana ku Prabu Cakraningrat. Atuh ieu nyatana pangeran Karangkendang. Barang ningali nyatana pinutri nu geulis nyatana Nimas Gandasari dikejar diudag-udag. Atuh nyatana dihalang atana pi dihadang ku Pangeran Karangkendal iya. Nyatana sadayana atuh eta balad tentara nyatana Pangeran Karangkendal mangsa narita nyatana masihan isarat. Atuh ieu nyatana kaki kuwu Cirebon nyatana atuh ieu kaki kuwu Cirebon nyatana atuh ngeprak bala korawa bala kauna. Bala Cirebon bala Demak bala Guningan. Menyatana mangsa harita atuh ieu nyatana nyerebu ka salebeting karaton. Pangeran Karangkendal nyatana ayeuna sampai ngalakona dar perang galungan. Rejeng Prabu Cakraningrat. Mangsa narita kaligane desepak didupa kaligane koyak kenyerang. Petanya tanah Prabu Cakraningrat ngalakonannya tanah perang galungan. Rejeng Pangeran Karangkendal sili sepak sili dupak sili jemuk-jemuk undung sili sepak nunggu buta kalau mau kebenang-benang di sepak dirupa kalian kejerang. Halikannya nyatana ditampilin gapit dicabok rangkap kalian kejerang. Tut diantung-antung ninggal tunggu ditarung keninggal tanda dibetar keninggal soto dicocok keninggal pasti dibandingkan. Kunti anak pating kot siap ibur lukung na geger monyet na disepak dirupa kelak kajerang. Eta nyatana Pangeran Karangkendal karena lakonan perang galungan. Nyatana api ya dari jeng Prabu Cakraningrat bisa lebeting kedaton raja galuh nyatana ibur salalbur. Oya sanagara aku etanya tanah sak pengalakonan gegap gempita diserbu nyata napi kubalan Cirebon diserbu nyata napi kubalan Cirebon balan Kuningan kalayan balan Demak. Aku etanya tanah para senopati para bok nyata napi para sanghyang para senopati para sanghyang mangsa nari tapi nyata napi panik lantaran balak korawana balak kaulanan. Bangsa narita dikepung wakul dipuhaya mangat. Atu ieu nyatana jenengan anak setia ka kawayan pande wawangi dipango jeung sajabana jeung sarapan jeung sajabana para senopati ngalakonan perang galungan ngalas enang nyatana balat tentara Cirebon balak warawa balak kaula sampai ngalakonan kederen daya sampai ngalakonan oyang jagat disepak dihupak kali gana kolek kejerang kolek kejerang kolek kejerang. Eta balak korawa balak kaula balan raja galuh nyatana atunya seueur nu dicangkalan seueur nu diborogod seueur nu dirantai sabagian nyatana lumpat ka paleuweungan nyatana atunya sampai ngalakonan nyumput di gunung gundul tanah gempol nyatana bangsa nari tangan kuliru baratnya sakabe para santana sakabe para pembesar raja galuh nyatana kubar kataburan sabagian dicangkalak sabagian nyatana nyumput di gunung gunul tanah gempol bangsa nari atu ye nyatana ditampilin gapit dicabok rangkep kolek kajerang kolek kajerang kolek kajerang. Eta nyatana bala korawa bala kaula balan raja galuh nyatana bawahan nana atuye jenengan nana Prabu Cakraningrat atuye nyatana Sang Hyang Sutem Sang Hyang Gempol Sang Hyang Igal Sang Hyang Bugal Arya Setiaka Pandewa Wangi Pati Bango Arya Mangkubumi Kalayan di Pati Kibang Bangsa Naharita nyatana sabagian atu dicangkalak di borogo di rantai sabagian lumpat nyatana atu etak ke gunung gundul tanah gempol nyalindung di gunung gunul tanah gempol iya atu ayeuna tunda lampahna nyatana para Sang Hyang para senopati para bupati urang cuang nyaturkeun deui atu ye nyatana Pangeran Karang Kendang anu keur ngalakonan perang galungan pilih bobot pilih tanding nyatana mangsanarita silih sepak cilih dupak silih jenggot yang nugodur saling sepak jeung ngobutak kolomo teu benang-benang ditampilin gapit dicabuk rangkep nyatana disepak nyatana silih sepak silih dupak eta nyatana Prabu Cakraningrat kalayan Pangeran Karang Kendal mangsa narita iya waktu eta nyatana Prabu Cakraningrat nafsu ngagudug-gudug amarah teu kawadahan mangsa narita kaligane atuh eta nyatana Prabu Cakraningrat ngarasa nyatana mingkin lami mingkin kadeseh mingkin lami mingkin kadeseh anu akhirna Prabu Cakraningrat nyatana atuh ye mesat pusaka Pangeran Karang Kendal sejarek di suduh katu eta ku pusaka ampuh nyatana ku Prabu Cakraningrat nanging nyatana saha anu abdi nyatana ngejat luncat ngahalang nyatana atu eta Pangeran Karang Kendal kajaba nyatana atu ye ku kiwu Cirebon iya eta nyatana Pangeran Karang Kendal anu sakawit darek di sudu ku pusaka ampuh nyatana atu ye Prabu Cakraningrat kiku wuluncat nyatana ngejat atuh yeung ngadupak nyatana Prabu Cakraningrat barang mereka tingali ku Prabu Cakraningrat kali gade tembalan Prabu Cakraningrat ningrat out aladala out asal sampean ngahalang-halang nyatana kula saha sampean

urang kampung bau lisung nyata na tukang ngajualan delan, tukang ngajualan tarasi. Kan iaya teing diriku lain. Yah, atuh bat. Eko wujir bukan. Nah, tukang ngajualan delan, elawi hade jenggera edit, elawi hade bragera rumampa. Gera datang ke nyatana raja sampean. Kaulah tepanasaran lamun nyatana atu pak naon perang patu tunggalan nyatana ratu jeng rajo, ratu raja jeng raja. Ya, kula tepanasaran aja. Henteu hina nyatana jeng seperti sampean. Nyatana urang kampung bau lisung tukang ngajualan delan, tukang ngajualan tarasi. Rek perang nyatana jeng kula, kahanyir-hanyir nyatana dampal dengan kula. Tembalan nana atu eta barang cop kadeng eta sakarasa nyatana kuki ku wucir bo. Prabu Cakraningrat raja jahilia. Sampean nyatana entong sumbar-sumbar nyatana entong nang tang nyatana Sunan Cirebon. Tong nang tang nyatana atu ye raja di Cirebon. Ayeuna leuwih hade ieu geura nyatana langkahan heula ieu nyatana leuwih hade geura nyatana tandingan heula nyatana kuwu Cirebon. Panger nyatana atu ye sakrabuana jenenganana. Geura langkahan heula. Lamun saumpamana nyatana ieu kuwu Cirebon kalah ku sampean heug. Nyatana atuh rek perang jeng Sunan Cirebon nyatana terjadi heran terjadi masalah tapi ayeuna ulah wakawa nyatana jeng Sunan Cirebon coba heula ye jeng kikuwu Cirebon atuh eta nyatana mangsa narita Prabu Cakraningrat denge omongan anak kikuwu model kitu kaligane reup beureum rai pias beungeut nambaga beureum awakna kembang weraan raga pangawakanana ngagidir katingali panon bolotot katingali uaos kekerot tanda amarah kagila-gila iya. Cakraningrat kali gale pok ngadika out daya bayan out aku wucir bon lamun kitu nyacarana gerat tampan aja dampal panah bruk tong loba saur sampean tong loba carita geratuk nyatana gerat lewa patuetan nyatana mangsa narita kiku wucir bon nyatana bakal ngalakunan perang galungan atu ye nyatana jeng Prabu Cakraningrat. Mangsa narita kali gadeta Prabu Cakraningrat ngabeber kencat cabok segede ampi-gampi. Boroboy cucuk dadapan. Boroboy kunang-kunangan. Nafsu ngagudug-gudug amarah teka wadahnya tanah atu eta jenengan anak iku wucir bon bakal ditubruk pundukna. Bakal dicangkeweng cangkengna bakal dicandak tatakna. Bakal dicangking bintisna bakal dibebetkan atu eta nyatana ku Prabu Cakraningrat kali gade koleang gajerang. Jenengan anak Prabu Cakraningrat anu nafsu ngagudug-gudug amarah teu kawadahan. Nyatana nyepak ngadupak nyatana kikuwu Cirebon kaligane koleang gajerang. Bakal ditampiling gapit, bakal dicambuk rangkap, disepak koleang keplos. Bakal didupak koleang keplos. Sejam nyatana bakal dibebetkeun koleang keplos. atau etanya tanah Prabu Cakraningrat. Mungkin nafsu, mungkin amarah, sampai ngalakonan ku tak luhur di kabul, sampai ngalakonan ku tak pendek hidupan. Sisiriti barang bijil hari gud dijin wulukuan. Atak sampai ngalakonan dijin cicingkalan. Bumurujul di atas tempat, nyata menantang. Aku iya kaki ku cermon. Disuk, disepak, didupak, ku tak luhur di gambu, ku tak pendek didupak, lek kajarang. Disepak, didupak, lek kajarang. Ditampili, lek kajarang. Disepak, lek kajarang. Etanya tanah Prabu Cakraningrat. Merangan kikuwu nyatana kikuwu Cirebon. Aku eta nyatana kikuwu Cirebon. Luncat ka ditu, luncat ka di. Tedaeka tewak, tedaeka tumruk itu kaya nanade. Aku eta nyatana kikuwu nyatana Prabu Cakraningrat. Anu nafsu ngagudug-gudug amarah teka wadahan kaligani nyatana kikuwu pok ngandika. Tembalan anak itu, waduh. Prabu Cakraningrat, Raja Jahilia. Nyatana sieu sampean. Leuwih hade nyatana gerak, nyatana gerak biluk, nyatana leuwih hade gerak tunduk, leuwih hade nyatana gerak memeluk agama Islam. Eta nyatana Prabu Cakraningrat. Barang ngadenge omongan kikuwu nyatana model kitu kali gani nyatana atuh ieu mesat pusaka. Atuh ieu nyatana mesat pusaka Trisula Aji Wisesa. Eta pusaka Trisula Aji Wisesa nyatana bakal dilempakeun atuh ieu ka kikuwu. Kikuwu Cirebon Cakrabuana jenak nyatana Pangeran Cakrabuana jenenganana moal kalah ku kitu bae. Eta nyatana Trisula Aji Wisesa barang nyatana atuh ieu dipesat. Nyatana tina warangkana kali gane atu ye nyatana ditunjuk ku kikuwu nyatana ngagunakeun cincin ampal iya. Kali gane eta nyatana Trisula Aji Wisesa anu sakawitna nyatana rek ditusukeun ka kikuwu. Kali gane nyatana melesat atu ye nyatana lebet kana cincin ampal. Nyatana atu ye kana cincin ampal na kikuwu nyatana Cakrabuana. Atu eta nyatana Prabu Cakraningrat nyatana atu leungiteun pusakana nyatana atu ye jenenganana Trisula Aji Wisesa. Tembalanana nyatana atu eta jenenganana Prabu Cakraningrat. Aut aladala. Aut eka mana pusaka kaula? Prabu Cakraningrat pusaka sampean Trisula Aji Wisesa parantos lebet kana wadahna. Awat adi mana kula ngajar? Ieu geus asup kana warang kana geus asup kana wadahna nyatana dina cincin kaula. Sobat sampean rek kumaha rek kapendayana. Atuh eta Prabu Cakraningrat mingkin amarah, mingkin amarah nyatana nafsu ngagudug-gudug amarah teu kawana. Sampai ngalakonan leungit wiwaha teu sadar diri mangsa narita kaligani nyatana mesat hiji pusaka deui. Nyatana eta pusaka mangrupa keureus. Aku eta nyatana aku ieu ditunjuk deui nyatana ku kikuwu eta Krista nyatana sampai ngalakonan melengkung bengkok. Iya. Nyatana Prabu Cakraningrat barang nyatana atueta Trisula Aji Wisesa nyatana leungit lumebet kana cincin ampal. Ayeuna nyatana pusaka ampuh nyatana keris atu iya nyatana melengkung sampai ngalakonan bengkok. Prabu Cakraningrat anu akhirna nyatana keur ngalakonan lengah mangsa narita kaligali nyatana sajabakal ditewak, sajabakal diborogod, sajabakal dirante. Atu iya kukiku. Tapi tanya tanah Prabu Cakraningrat, mangsa narita barang rek ditewak, barang rek diborokot galigane nyatana aku yen luncat nyumput dina salabeting bumi. Eta Prabu Cakraningrat nyumput dina salabeting bumi, kejadian nyatana bangkong bodas. Eta kikuwu pon kitu deui barang ningali nyatana ki ya Prabu Cakraningrat ngalengi tanpa lebih ilang tanpa karana kajadian nyatana bangkong bodas. Atuh iya kikuwu nyatana atuh ngalengi tanpa lebih ilang tanpa karana salin hujud nyatana atuh iya jadi ulah bodas. Ngudag-ngudag nyatana bangkong bodas duh sampai asup lobang keluar lobang, asup liang keluar liang. Iya. Katanya tanah Prabu Cakraningrat, mangsa naritanya tanah diudag-udag jadi bangkong bodas. Nyatana ayeuna asup liang keluar liang, asup lobang keluar lobang. Diudag-udag gula bodas, kali gane kelepot ilang tanpa kalana. Eta nyatana bangkong bodas atu ayeuna nyatana ngejat ka awang-awang atu ieu nyatana nyumput dina mega malang. Kikuwu pon kitu deui geus aya dina sapungkurna nyatana atu dina mega malang tembalanana kikuwu. Prabu Cakraningrat raja jahilia sampean rek lumpat ka mana ieu kula geus aya nyatana ieu kikuwu geus aya dina sapungkurna sampean. Atu eta Prabu Cakraningrat oh nyatana lunta atu yang ngejat deui tumurun deui barang nyatana atu yang tumurunna tina mega malang kali gane kelapat ilang tanpa karana leungit nyatana tanpa lebih ilang tanpa karana ngahiang. Prabu Cakraningrat leungit tanpa lebih ilang tanpa karana ngahiang. Atunya tanah daya tapak-tapak na acan ngahiang lir ibarat setan. Duh, gitu kaya nana iya.